Bersama Mas Gary juga Lala. Buat arek-arek semuanya. Buat keluarga aku yang ada di Kria. Keluarga aku sing enak bean. Gerlalo Fonis dimanapun kalian berada. Semangat buat kalian semuanya.